bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Melawan godaan di kemudahan usia, sesuatu yang mudah diucapkan tapi tak gampang untuk dimenangkan. Bagaimana tidak, banyak pemuda lumpuh di godaan kemudahan usianya, terjebak dan rusak di sana. Berjalan terseok, tak lagi tahu kemana harus melangkah. Godaan begitu luar biasa. Nafsu ditumpahkan, serapa diucapkan, amarah meledak tanpa kendali. Semua menciptakan kerusakan. Moral menungkik tajam. Mental tak lagi kuat menghadapi kesulitan. Lalu apa yang bisa dibanggakan? Awas, betapa mengerikannya godaan di kemudahan usia, karena tawarannya memang sangat luar biasa. Karena itu pemuda harus bangun, namun yang tua jangan hanya mencelah. Jadilah kekuatan inspirasi bagi yang muda, supaya yang muda tahu memainkan perannya. Jika yang muda gagal, itu dosa yang tua. Tak bisa kita mencuci tangan saja. Hai pemuda, lawan godaan di kemudahan usia. Jadilah pemenang. Tunjukkan, bersama pasti kita bisa. Tua dan muda, lomba berkarya, itu yang semestinya. Yang berpangku tangan hanya citra diri, biarkan minggir saja. Lukis karya baru, prestasi di kehidupan, perjalanan sejarah bangsa ini, Indonesia yang tercinta. Pemuda, lawan godaan dan jangan pernah terjebak di dalamnya. Selamat untuk menjadi pemenang atas godaan. Atau engkau terjebak, hancur tanpa harapan. Bersama saya, Bigman Sirait.